bangunan apa sih? Masa belum setahun tembok pada rembes, pecah-pecah. Ih, bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, coba Papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya, ya. Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuat tekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya. Dulu waktu bangun, Mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda. Kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Karena sibuk membuntuti kawanan kijang, Endang Kusumadewi dan Woro Kembang Sore berpisah dari yang lain. Dengan hati-hati, mereka mengendap di pinggiran sungai yang bening airnya. Nampak dua ekor kijang jantan tengah minum untuk memuaskan dahaga mereka. Woro Kembang Sore kecewa karena tiba-tiba kawanan kijang itu berlarian menyeberangi sungai dan lenyap di antara rimbunan belukar. Dia buru-buru ingin mengejar binatang-binatang itu, tapi Endang Kusumadewi berusaha mencegahnya. Hutan larangan? Iya. Apa maksudmu? Ya, jarang sekali orang pergi ke sana untuk berburu. Biasanya kami mencari binatang buruan di sebelah utara sungai. Nah, para cantrik Padepokan Indrakila juga tidak ada yang berani menyapa daerah itu. Ya, karena kami semua percaya ada sesuatu yang ganjil di sana. Sesuatu yang aneh. Seperti ancaman atau mara bahaya. Ah, kukira tidak perlu ada yang ditakuti. Kembang Sore, jangan. Aku kan tidak bermaksud jahat kok. Iya, tapi kita kan masih bisa berburu di tempat lain. Kalau kau ingin menangkap kelinci-kelinci liar, aku tahu tempatnya, ayo ke sana. Tidak, Kusumadewi. Aku akan pergi ke seberang. Kembang Sore, aku sudah memperingatkanmu. Kalau takut, kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Kembang Sore. Endang Kusumadewi tidak meneruskan usahanya karena Woro Kembang Sore sudah keburu meluncur turun. Sepertinya gadis itu sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk membidik seekor kijang. Sambil mencengkram busur, dia melompat di atas batu-batuan sungai, kemudian naik ke seberang. Setelah melambaikan tangannya, Woro Kembang Sore kembali melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan dedaunan. Aku harus memberitahu Paman Janardana. Dengan tangkas, Woro Kembang Sore berlari-lari kecil menyusuri jalanan tikus. Suatu saat, dia terpaksa melompati rimbunan belukar. Kemudian tubuhnya timbul tenggelam di antara pokok-pokok pohon yang rindang. Maklum, dia pun seorang pendekar. Empu Janardana menggembleng ilmu kanuragan sejak gadis itu masih belum lagi remaja. Perginya binatang-binatang itu tadi ya. Cepat sekali mereka menghilang. Tadi mereka berkerumun di sekitar tempat ini. Di sini memang suasananya lain. Pohon-pohonnya jauh lebih besar. Cahaya matahari hampir tidak bisa menerobos rimbunan daun-daun ini. Dan semak belukarnya benar-benar masih liar. Sepertinya tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Hutan larangan. Biar sajalah. Aku tidak perlu takut. Yang penting, aku kan tidak punya niat jahat. Woro Kebang sore terpana. Gadis itu berdiri tegak, laksana arca batu. Kedua belah matanya terbelalak lebar, menatap seekor kijang betina yang cantik. Binatang itu duduk sendirian di bawah pohon, sepertinya sedang merenung. Wajahnya mengisyaratkan sesuatu yang pedih dalam hati. Nah, akhirnya aku dapat juga. Diam ya. Duduk saja di situ. Tenang, tenang saja. Biar aku leluasa membidikmu. Woro Kembang sore melolos sebatang anak panah, memasangnya di tali busur. Sebelah pundaknya disandarkan batang pohon, sedangkan matanya mengincar binatang buruan tersebut yang sama sekali tidak menyadari ancaman bahaya maut. Bidikanku kena. Tapi dia masih bisa berlari. Dia lari membawa anak panahku. Akan ku kejar binatang itu. Akan ku tangkap hidup atau mati. Mereka berkejar-kejaran dan semakin jauh masuk ke tengah hutan. Woro Kembang sore kesal sekali, karena rupanya binatang itu masih cukup mampu berlari jauh. Padahal dia tahu anak panahnya menancap erat di bagian perut. Setelah melompati rimbunan belukar yang lebat, kembali Woro Kembang sore kehilangan jejak binatang buruannya. Gadis itu lingak-linguk sebentar, mengamati suasana sekitar. Sepi lengang. Tak ada sesuatu pun yang bergerak. Tak terdengar apa-apa, kecuali detak jantungnya sendiri. Mendadak kembali dia terengah-engah keheranan. Nampak jelas sosok tubuh seorang gadis berdiri di bawah pohon kalpaduma membelakanginya. Gadis itu mengenakan kain berwarna ungu dan berhiaskan kembang-kembang berwarna merah dan kuning. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai menutupi punggungnya. Woro Kembang sore melangkah perlahan-lahan sambil bertanya dalam hati, siapa sebenarnya gadis itu dan mengapa ada di tempat seperti ini? Apakah dia juga sedang berburu? Pak Budi, ya? Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Silakan dicek. Wah, ini bagus sekali nih. Persis seperti rumah kakek saya, kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku sedang berburu. Aku baru saja membidik seekor kijang. Bidikanku tepat mengenai perutnya. Tapi binatang itu masih bisa lari. Tadi kulihat dia ada di sekitar tempat ini. Apa kau melihatnya? Woro Kembang Sore kembali mengulang pertanyaannya. Namun tiada jawaban sepatah kata pun. Gadis itu diam membisu seribu bahasa. Tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar punggungnya. Dan Woro Kembang Sore tersentak. Kedua belah matanya seperti mau melompat keluar. Dan dia benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah gadis itu menyeringai seperti menahan rasa kesakitan yang amat dahsyat. Bibirnya bergetar, sementara kedua tangannya mencengkram anak panah yang menancap kuat di bagian perutnya. Darah melumuri jari-jari tangannya, sebagian pakaian, dan menetes ke rerumputan di bawahnya. Pemandangan itu hanya berlangsung sesaat saja. Seperti kepulan asap ditiup angin kencang. Saat berikutnya, Woro Kembang Sore tak melihat lagi ada siapa-siapa. Tak ada gadis. Tak ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri. Sementara di depannya, meringkuk seekor kijang betina yang sudah tidak bernyawa lagi dengan sebatang anak panah menancap di bagian perutnya. Empu Janardana kesal sekali karena Woro Kembang Sore tidak menuruti nasihatnya. Dan dia bertambah kesal begitu mendengar laporan Endang Kusuma Dewi mengenai adik angkatnya tersebut. Jadi, dia meninggalkanmu di pinggiran sungai lalu pergi sendirian ke hutan larangan itu? Iya, Paman. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia nekat. Bodoh sekali. Dia tidak tahu bahayanya hutan belantara. Kamu Sugatra dan Rake Hambulu, aku akan mencari Kembang Sore sampai ketemu. Setelah aku pergi, nanti kalian berdua membuat api. Nyalakan ranting-ranting kering supaya mengumpulkan asap. Asap itu akan memberi petunjuk, memberi arah yang benar untuk menuju ke tempat ini. Baik, Guru. Kalau sampai besok pagi aku belum kembali, kalian bertiga boleh pulang ke padepokan. Saya ikut, Paman. Kamu di sini saja, bersama Sugatra dan Rake Hambulu. Saya kan bisa menjadi petunjuk jalan. Aku tidak tahu kapan bisa menemukan Kembang Sore. Mungkin sampai malam nanti atau besok pagi, atau lusa. Aku tidak tahu pasti. Sebaiknya kau di sini saja. Selesai berkata, Empu Janardana melompat pergi dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan belukar. Empu Janardana terus berlari-lari kecil menuju hutan larangan. Suatu saat dia berdiri di atas ketinggian dan melongok ke sana kemari. Kembang sore! Kembang sore! Dia menunggu sesaat teriakannya mendapat jawaban. Tapi jawaban yang datang hanya desau angin yang bertiup dari lereng-lereng yang tinggi. Kembali Empu Janardana meluncur turun dan meneruskan pencarian. Dia tertegun sesaat begitu melihat sosok tubuh seorang wanita berkelebat di balik pohon-pohon Brahmantana. Gerakannya sangat lincah dan ringan. Empu Janardana segera mengejar. Tapi orang yang dikejar rupanya pandai sekali mengelabuinya. Empu Janardana tidak kurang akal. Dia melompat ke atas gundukan tanah yang tinggi, kemudian hinggap di dahan pohon besar. Dia dapat melihat sosok tubuh itu bersembunyi di balik sebongkah batu. Secepat kilat, Empu Janardana meluncur turun bagaikan seekor kelelawar. Apa mau muskar? Kusuma Dewi. Paman membuat aku kaget saja. Kamu sama saja dengan kembang sore. Keras kepala. Paman, aku juga ingin mencari kembang sore. Aku tidak bermaksud apa-apa. Lagi pula, aku ingin membantu Paman Janardana. Kan lebih enak kalau kita cari berdua. Kau jangan membuat bebanku lebih berat, Kusuma Dewi. Sudahlah, kembali saja. Tidak usah ikut. Paman, masa begitu saja tidak boleh? Malu ya jalan sama Kusuma Dewi. Awas, kalau kamu nakal akan kulaporkan pada Kakang Wiyasa, supaya kamu dipukul rotan 10 kali. Tidak mungkin. Bapak Resi tidak pernah memukul aku, apalagi dengan rotan. Sejak kecil, aku tidak pernah disakiti. Paling-paling, dijewer kupingku. Kalau begitu, biar kupingmu dijewer sampai merah. Sebenarnya, paman mau kemana? Sudahlah, jangan menggodaku terus, Kusuma Dewi. Kalau mau mengajak bergurau ya nanti, kalau kembang sore sudah ketemu. Kalau paman mau ke hutan larangan, jangan ke sana arahnya, tapi ke sini. Ayo, ikut aku, paman. Baiklah, kau lebih tahu daerah ini. Mungkin kau benar. Sebaiknya kau ikut menjadi petunjuk jalan. Akhirnya, Empu Janardana terpaksa membiarkan Endang Kusuma Dewi ikut serta mencari woro kembang sore. Mereka berlari-lari kecil menyusuri tepian sungai, kemudian melompat di atas batu-batuan dan naik ke seberang. Sekarang mereka sudah berada di kawasan hutan larangan. Paman, pasti dia tersesat jalan. Pasti dia sedang menunggu pertolongan kita. Paman, lewat sini saja. Coba kita cari di lereng atas sana. Mereka meneruskan pencarian di lereng-lereng atas. Mereka nampak mulai putus asa ketika lepas tengah hari masih belum juga memperoleh hasil apapun.